merusak, baik yang hizbiyahnya, yang berpemahaman tabdi', yang suka membid'ahkan manusia, atau yang memiliki fikrah takfir, yang suka mengkafirkan manusia. Bala, dijauhkan dia dari kenikmatan dunia, syahwatnya, dijauhkan pula dia dari kenikmatan akhiratnya. Ya, seperti aktor-aktor yang melakukan teror dengan infijarat nafsah, pembunuh diri, itu dia terjatuh dalam fitnah syubhat, walaupun terkadang tidak terjatuh dalam fitnah syahwat. Rela dia mengorbankan diri karena sebab syubhat untuk meninggalkan syahwatnya. Ini juga tercela. Yang ketiga, yaqa' fi syahwat, wala syubhat. Dia terjatuh dalam syahwat, baik-baik yang sifatnya harta, baik yang sifatnya wanita, baik yang sifatnya tahta. Jatuh dia dalam fitnah ini. Walaupun terkadang dari sisi syubhat selamat, akidahnya bagus, tetapi karena sebab syahwat dia terjatuh ke dalam kemaksiatan. Walaupun ini masih lebih bagus dari keadaan yang kedua. Baik. Kenapa? Karena ahlul bid'ah ahabbu ila syaitan min ahlil ma'asi. Ahlul bid'ah itu lebih dicintai oleh syaitan dari pelaku maksiat. Ya, sama-sama jelek. Tetapi kejelekan bid'ah lebih dicintai oleh syaitan dari kejelekan syahwat. Kenapa? Karena kalau orang yang terjatuh ke dalam maksiat, dia sadar ini salah, dan pasti dalam lubuk hatinya dia ingin taubat. Berbeda dengan orang yang terjatuh ke dalam bid'ah, apa? Dalam hatinya meyakini bahwasannya apa yang dia lakukan hak. Yang ketiga, yaslam minas syubhat wa syahwat. Yang ketiga, dilindungi dia dari fitnah syubhat, pemahamannya lurus, syahwatnya selamat. Ini keadaan seorang muslim. Dan hizbiyah di antara satu dari sekian banyak fitnah syubhat, kesamaran-kesamaran dalam agama. Jadi syubhat itu perkara yang samar, kontorah bainal haq wal batil, jembatan antara hak dan batil, itu syubhat. Tetapi lebih mendekati kebatilan. Nabi alaihi salatu wasalam pernah mempermisalkan karra'i yar'a haulal hima yusiku an yarta'a fi, seperti penggembala yang menggiringkan hewan gembalaannya di pinggir daerah larangan. Hampir-hampir hewan gembalaannya tadi akan terjatuh dalam daerah larangan tadi. Kenapa? Karena dia sudah mulai ya mengambil pinggir-pinggir tadi. yang tidak mustahil dia akan ngambil ya, daerah-daerah larangan tadi. Itulah syubhat. Kalau dia sudah masuk dalam lubang syubhat, itu lebih dekat untuk jatuh ke dalam na'am hal-hal yang sifatnya batil, haram. Taib. Hizbiyah, kata Syekh Muqbil rahimahullah, lahu arkan. Hizbiyah itu punya rukun yang dengannya dibangun. Yang pertama, talbis, melakukan penyamaran. Sesuatu yang hak disamarkan, sesuatu yang jelas dibiaskan. Yang kedua, takdzib, melakukan kedustaan-kedustaan. Slogannya berjuang untuk Islam, tetapi yang dimaksudkan Islam adalah kelompoknya. Slogannya berjuang agama, tetapi yang dimaksudkan agama ternyata organisasinya. Berjuang untuk mensejahterakan negara, yang dimaksudkan ternyata negara komunitasnya. Memakai istilah yang hak, tetapi memaksudkan sebuah kebatilan di dalamnya. Nah, ini yang terbesar faktor yang menipu umat. Menggunakan kalimat yang hak, tetapi dimaksudkan perkara batil. Hati-hati. Hati-hati dengan slogan. Dan ini yang sering dipakai oleh ahlul batil di dalam memasukkan kebatilan mereka di tengah-tengah umat. Dipakailah kalimat-kalimat yang hak, tetapi dimaksudkan dengan ini semuanya kejelekan. Kita harus bela agama. Kalimat hak atau batil? Hak. Ya, semua pasti akan keluar gregetnya bela agama. Tapi yang diinginkan kalimat agama ini tanda kutip apa? Organisasinya. Kita harus bela rakyat, tanda kutip rakyatnya, rakyat partainya. Ya. Kalimatul haq urida bihi al-batil. Ini sering sekali. Ya, slogannya berjuang, slogannya mengentaskan, slogannya menyelamatkan, tetapi kalimat-kalimat ini adalah dalam rangka untuk melicinkan kebatilan mereka. Demikian pula hizbiyah. Ya, di antara rukun mereka itu adalah at-takdzib, dusta, menyamarkan, mendustakan, wal ghisy, dan menipu. Ini kata beliau. Qala waliduna, sampai apa? Waqad dzakara Ibnu Qutaibah, sudah. Sampai sudah di situ. Qala muallif rahimahullah, wa dzakara Ibnu Qutaibah min jumlati asbabi adam al-inqiyad lil haqq wal khudu'u lahu khawfu tafarruqil hizbi wa infirati aqdi nizami fa yu'akhkharu qaulullahi wa rasuluh wa yataqaddamu baina yadayhi min ajlil hizbi. Berkata Ibnu Qutaibah, termasuk dari bagian sebab seseorang tidak mau tunduk terhadap hak dan mematuhinya adalah takut rusaknya sebuah kelompok. Jadi khawatir kelompoknya akan pecah kalau harus melakukan sunnah ini. Khawatir kelompoknya tidak akan padu kalau melakukan sunnah itu. wanfirati aqdi nizami, dan terbengkalai aturan-aturan kelompok. Sehingga aturan Allah, aturan Rasulnya, perkataan Allah maupun perkataan Rasulnya diakhirkan dalam rangka untuk maslahat kelompok itu. Jadi mereka khawatir kalau mereka mengamalkan Islam, mengamalkan sunnah, anggotanya akan berpecah belah. Aturan-aturan organisasinya akan terbengkalai. Sehingga ini ditunda dulu, itu ditunda dulu. Dan aturan-aturan kelompok itu dinomorsatukan dari aturan Allah dan Rasulnya. Ini sebab manusia tidak mau tunduk dengan hak. Artinya apa? Ini adalah hizbiyah. Itulah jeleknya hizbiyah, berkelompok-kelompok. Nah, berorganisasi-organisasi dengan tanda petik tentunya. Adapun masalah organisasi, labas, tidak apa-apa. Masalah dunia, jika memang hal itu bisa menyampaikan kepada maslahat bersama. Tetapi jika yang dimaksud organisasi di sini adalah tanda kutip menentang aturan Allah dan Rasul, maka ini yang disebut dengan hizbiyah. Qala rahimahullah wa fi dzalik, yakni qabulu nasihatihi aidan tashtitu jam'in wa qita'i nidhamin wa ikhtilafi ikhwanin aqadathum lahun nahlah والنفوس لا تطيب بذلك إلا من عصمه الله ونجاه. Nah, termasuk dari sebab orang yang sudah terjatuh dalam fitnah hizbiyah ini tidak mau menerima nasihat, di antara sebabnya juga khawatir akan bercerai-berai persatuan mereka. Wah, ini tidak bisa diterapkan di kelompok kita, walaupun kelompok kita ini adalah kelompok Islam. Kenapa? Karena anggota kita yang di sana itu apa? Nasoro. Ya. Kelompok kita yang memegang di daerah situ adalah Yahudi. Kelompok kita yang memegang wilayah sana, ya, misalkan komunis. Kalau kita terapkan syariat Islam ini, kita akan rusak. Perhatikan. Ini apa? Hizbiyah. Padahal label yang mereka tempelkan di kelompoknya adalah label Islam, partai Islam. Tetapi ketika datang kepada mereka sebuah nasihat yang hak dalam rangka untuk meluruskan perjalanan roda organisasi mereka, mereka tolak itu nasihat, khawatir ya sesama anggota akan pecah. Ditolaklah kebenaran. Wang kita ini dhamin, atau terputus aturan-aturan yang sudah disepakati oleh anggota kelompok. Ya, mungkin antum yang dulu pernah masuk salah satu organisasi atau partai, ya, akan bisa membenarkan ucapan beliau. Ya, bagaimana kita harus lebih mengedepankan aturan kelompok, ya, daripada aturan agama. Apa tujuannya? Untuk kemaslahatan apa kelompok ini? Padahal apa? Slogan awal adalah partai Islam. Harusnya kalau dia memang jujur adalah berjuang untuk Islam, setiap nasihat yang datang kepada mereka dari hak diambil. Kenapa? Untuk berjuang menegakkan kalimatillah, kalimat Allah di muka bumi ini. Tetapi ternyata slogan itu hanyalah kalimat yang diambil untuk mengelabuhi kaum muslimin. Ya. Mana ada partai Islam mendukung seorang non-muslim jadi pemimpin? Ada? Ada ternyata. Apakah Islam menganjurkan kita untuk memilih wali-wali dari orang-orang kafir? Tidak. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa dari kalian wahai muslim yang menjadikan orang kafir itu sebagai wali pemimpin, maka engkau termasuk mereka. Ini ada partai Islam yang slogannya untuk memajukan Islam tetapi mendukung orang kafir untuk menguasai kaum muslimin, menolong orang kafir untuk menguasai urusannya kaum muslimin. Perhatikan pepatah ulama, bimbingan mereka, kalimatul haq urida bihil batil. Kalimatnya hak tetapi maksudnya adalah sebuah kebatilan. Ini yang paling mengerikan. Kalau yang dikhitab itu adalah alim, maka mereka akan sangat paham. Tetapi yang diajak bicara ini orang jahil, mereka akan tertipu. Dan mayoritas kaum muslimin adalah jahilun, orang-orang yang bodoh. Ya, ketika dikobarkan sebuah slogan yang embel-embelnya untuk kesejahteraan muslim, untuk menegakkan Islam, mereka langsung berbondong-bondong tanpa meng-cross-check kobar yang datang. Kenapa? Tertipu dengan ungkapan, tertipu dengan slogan tadi. Wakhtilafi ikhwanin, dan khawatir anggotanya akan berselisih. Wan nufus, dan jiwa, jiwa yang ada, la tati bidzalik, tidak menginginkan hancurnya organisasinya, terbengkalainya aturan-aturannya, berselisihnya antar anggotanya. Ini perkara yang berat. Ya. Illa man asamahullahu wa najah, kecuali bagi mereka yang Allah jaga dirinya dan Allah selamatkan dari fitnah hizbiyah ini. Keluar dia dari partai, keluar dari organisasi yang ternyata hanya menggunakan Islam sebagai tameng, menggunakan Islam sebagai pemanis. Faqala rahimahullah, kemudian beliau juga menyebutkan kembali waqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi kitabih Iqtida' Siratal Mustaqim, dalam kitabnya Iqtida' Siratal Mustaqim beliau menyebutkan wa hadza yubtala bihi katsirun minal muntasibina ila ta'ifatin muayyanatin fil ilmi, yang demikian ini diuji kebanyakan dari orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada kelompok tertentu, fil ilmi, dalam sebuah ilmu, awid din, atau dalam agama, minal mutafaqihah, dari ahlul fikihnya, madhahibnya, awil mutasawwifah, atau tasawufnya, tarikat fulan, tarikat fulan, madhab fulaniyah, au ghairihim, atau selain mereka. Ini pada zaman beliau sudah terjadi manusia berbangga-bangga menyandarkan dirinya kepada kelompok tertentu, kepada individu tertentu, kepada tarekat tertentu, dengan anggapan bahwasannya itu lebih baik dari yang lain. Au ila ra'isin mu'azzamin indahum fid din ghairun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau kepada seorang pemimpin yang diagungkan menurut mereka dalam agama ini selain Nabi alaihi salatu wassalam. Mengagungkan seorang alim di luar batas, mengagungkan seorang yang soleh di luar batas. Fa innahum la yaqbaluna minad din ra'yan wala riwayatan illa ma ja'at bihi ta'ifatuhum. Orang itu kalau sudah punya keyakinan menyandarkan diri dengan sosok tertentu, menyandarkan diri dengan kelompok tertentu, dengan aliran tertentu, kata beliau, mereka tidak akan mau menerima urusan agama, baik pendapat maupun riwayat, kecuali jika hal itu datangnya dari kelompok mereka. Jadi dikebiri akal dia. Tsumma innahum la ya'lamuna ma tujibuhu ta'ifatuhum. Kemudian mereka pula tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh kelompok mereka itu mau mengarah kemana. Ya, jadi kalau seseorang itu sudah masuk kelompok tertentu, dia itu tidak tahu apa yang diinginkan. Cari kekuasaan atau cari wilayah atau cari kepemimpinan, dan ujung-ujungnya kalau yang ada di sahati ya dakwah ini, di medan-medan dakwah ini, kelompok-kelompok yang menisbatkan diri mereka ke dalam Islam itu ternyata hanya untuk mencari kepemimpinan, untuk cari kekuasaan, kehormatan, tahta, harta, agama, lah ternyata tujuannya itu. Nah, bukan untuk yang lain. Sampai-sampai sebagian mereka tahu, dan jika tadi niat awalnya dia mencari kebenaran, dia rasa ada pada kelompok fulaniyah, ternyata kok tujuan akhirnya untuk mencari kepemimpinan, kekuasaan, harta, dia akan keluar, ternyata ini salah. Ya, tujuannya bukan untuk apa? Hak. Taib. Dan mayoritas anggota itu tidak tahu ternyata apa sih tujuan partaimu itu, tujuan organisasi Islammu itu apa-apa. Ya kita harus berorganisasi, kita harus mengamalkan sunnah, kita harus sekian dan sekian. Ternyata ujung-ujungnya ngerucut kemana? Pemimpin. Kita harus angkat pemimpin. Itu ujungnya. Sebagian yang masih awal-awal ini gak tahu, yang penting itu yang paling benar, itu yang sedikit sunnah, cocok dengan sunnah. Tapi mau dibawa kemana dia gak paham. Taib. Ma'ana dinal Islam yujibu tiba'ul haqqi mutlaqa. Sementara Islam dalam beragama ini, kita gak disuruh untuk memperjuangkan sebuah cita-cita, mengangkat pemimpin, cari kekuasaan, cari anggota, enggak. Ya, kita hanya disuruh untuk berdakwah, kita hanya disuruh untuk beramal soleh, tunjuki manusia ke jalan yang lurus, kenalkan dia dengan Rabb-nya, selesai. Bukan kemudian kita ikat mereka dengan organisasi kita, kita ikat mereka dengan partai kita, enggak. Jadi tujuannya agama Islam dan da'i inallah adalah mengajak manusia untuk mengikuti kebenaran secara mutlak saja. Beda dengan da'i organisasi. Tampaknya mereka dakwah di mimbar-mimbar Jum'ah. Tampaknya mereka dakwah halaqah-halaqah Islam. Tapi ternyata ujung-ujungnya digiring untuk ayo ikut sama saya. Ujung-ujungnya. Ya. Diambil dulu hatinya, wah betul ini Masya Allah ngajak untuk Islam, tapi akhir-akhirnya apa? Ditarik untuk masuk ya partainya, masuk organisasinya untuk mendukung pemimpinnya. Nah, beda dengan tujuan daripada Islam itu sendiri. Agama Islam itu mewajibkan setiap umatnya mengikuti hak secara mutlak, bukan untuk suatu tujuan tertentu dari tujuan-tujuan dunia, tidak. riwayatan wa ra'yan, baik yang sifatnya riwayah Al-Quran wa sunnah atau yang sifatnya ra'yan, kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari keduanya. Min ghairi ta'yini syahsin, tanpa mengharuskan sosok, wah si fulan pemimpin kita, si fulan lah, ya, tidak ada ta'yin. Selama dia di atas hak, ikuti. Selama dia di atas kebenaran, ambil ilmunya. Ketika dia sudah menyimpang, tinggalkan. Nah, au ta'ifatin ghairi rasuli alaihi salatu wassalam, atau sebuah kelompok selain dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi enggak mentakyin kelompok ini yang paling benar. Ini kelompok yang terbesar di Indonesia, yang paling tua di Indonesia, diikuti semenjak nenek moyang dulu. Ya. Nah. Enggak seperti itu Islam. Islam tidak mengikatkan kita dengan sosok, tetapi mengikatkan kita dengan Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Naam. Wa qala waliduna al-allamatu Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah, yajibu ala talibil ilmi an yatakhalla anit ta'ifiyah wal hizbiyah. Wajib bagi pencari ilmu itu untuk menjauhkan diri dari ta'ifiyah, dari menisbatkan dirinya pada kelompok-kelompok tertentu. Ya, kelompok fulaniyah benderanya ya sekian, kelompok alaniyah benderanya sekian, jas alma maternya sekian, slogannya sekian, tidak. Seorang talib, seorang pencari ilmu itu mencari hak. Taib. Bukan untuk menisbatkan dirinya pada kelompok tertentu. Dan wajib untuk menjauhinya. Nah, adapun dakwah salafiyah, ini bukan ta'ifah yang disamakan dengan ta'ifah yang ada. Nah, atau dia itu sebuah hizbiyah, hizbun, sebagaimana hizbun-hizbun yang adalah. Tetapi yang diinginkan dengan dakwah salafiyah adalah dakwah mengikuti jejak Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Walaupun mereka berkumpul, walaupun mereka bertemu, tetapi mereka tidak punya ADART, mereka tidak punya undang-undang keanggotaan, mereka tidak punya kartu anggota, ya, mereka tidak ada daftar hadir anggota, ya. Dari pemimpin mereka Rasul alaihi salatu wassalam, aturan mereka adalah Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Jadi kalau dikatakan kalian wahai salafiyun, kalian itu juga hizbi, karena kalian berkelompok-kelompok. Naam, kelompok kami tidak seperti kelompok kalian. Indana hizbullah wa indakum hizbus syaitan. Kami punya hizbullah, adapun kalian hizbus syaitan. Nah, wal hizbiyah ataupun hizbiyah, bihaith yaqid al-wala'u wal-bara' ala ta'ifatin mu'ayyanatin, di mana dia mengikatkan loyalitas dan berlepas dirinya pada sebuah kelompok tertentu. Ya, jika kamu ikut kelompokku, kamu saya berikan loyalitas, fasilitas dan lain sebagainya. Tetapi kalau kamu tidak ikut kelompok kami, berarti kamu musuh dari kami, walaupun dia seorang muslim. Itu yang diinginkan dengan mengikatkan wala' wal bara' ala ta'ifatin mu'ayyanah, mengikatkan dirinya pada kelompok tertentu, mengikatkan loyalitas dan kecintaan, loyalitas dan berlepas dirinya pada kelompok ini. Ikut kelompok berarti di ya, beri, enggak ikut berarti ditinggalkan. Enggak boleh seperti itu. Ala hizbin muayyanah, atau pada sebuah hizb tertentu, fahadha la syak khilafu manhaj salaf. Ini berbeda dengan manhajnya para salaf tanpa ragu, tanpa diragukan. As-salafu soleh, para salaf, para pendahulu yang soleh, laisu ahzaba, mereka itu bukan kelompok-kelompok. Balhum hizbun wahid, mereka itu satu kelompok saja. Yang dawuna tahta qaulillahi azza wa jal, mereka berada di bawah. Ya firman Allah Ta'ala, hum sammakumul muslimin, huwa sammakumul muslimina min qablu. Dialah Allah yang menamakan kalian sebagai orang-orang muslim semenjak dulu. Nah, para a'immah, para sahabat, mereka itu kaum muslimin. Mereka enggak punya partai, mereka enggak punya kelompok. Ya. Nah, mereka kaum muslimin dan yang menamakan muslim adalah Allah Subhanahu wa taala. Fala hizbiyah, maka enggak ada hizbiyah, wala ta'addud, tidak pula ada kotak-kotak, wala muwalah, tidak pula ada loyalitas, wala mu'adah, tidak pula ada kebencian dan permusuhan. Illa ala hasabi ma jaa fil kitabi wa sunnah, kecuali sesuai dengan apa yang datang dari Al-Qur'an dan sunnah. Allah mengatakan, bencilah kaum fulan, kita benci. Allah dan Rasulnya mengatakan, cintailah kaum fulaniyah, kita cintai. Seperti itu. Berbeda dengan hizbi. Nah, yang menjalankan roda dakwahnya itu ya aturan hizbiyahnya tadi, bukan aturan Allah dan Rasulnya. Beda dengan ahlu sunnah wal jamaah. Dia mereka karena Allah, gerak mereka pun karena Allah. Faminan nasi mathalan man yatahazzabu li ta'ifatin muayyanah, ada sebagian manusia yang sudah bergabung dengan kelompok tertentu. Yuqarriru manhajuha, telah menetapkan jalannya. Wa istadillu alaihi bil adillati allati qad takunu dalilan alaihi, kemudian dia berdalil dalam Al-Qur'an maupun sunnah dengan dalil-dalil yang terkadang dalil itu sebenarnya mendalili mereka. Nah, ya ayyuhalladzina amanu la takunu minal musyrikin, yang dalam ayat ini disebutkan wala tafarraqu, janganlah kalian berpecah belah, kadang dipakai oleh mereka. Tapi ternyata ayat ini maksudnya apa? Sesama anggota itu jangan berpecah belah gitu loh. Jadi bukan untuk kaum muslimin secara keumuman enggak, tapi apa? Khusus anggotanya ini, wala tafarraqu wahtalafu, jangan kalian berpecah belah, jangan kalian berselisih. Maksudnya sesama anggota itu kita harus akur, ya, harus saling memahami, jangan berpecah belah. Perhatikan, yang dipakai apa? Ayat. Padahal ayat ini sebenarnya adalah menghancurkan mereka sendiri. Kenapa kalian tuh sudah mengkotak-kotakkan diri kalian dan menghancurkan Islam sebenarnya? Perhatikan, ayat yang mereka pakai dalil untuk mereka sebenarnya apa? Menghujai mereka sendiri. Ya, wala takunu minal musyrikin, apa, siapa yang hafal ayatnya? Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Nah, mila akhiri wa qul hizbim bima ladaihim farihun. Itu di antara apa? Ayat yang sering mereka pakai. Jadi ayat-ayat yang menanamkan persatuan, tetapi maksudnya persatuan anggota. Ya, kita sebagai anggota bersatu, harus solid, harus sesuai dengan apa cita-cita organisasi. Padahal secara itu pula ayat ini menghujai mereka. Nah, kalau kita tidak belajar, kita akan terpukul. Iya, yang menyampaikan itu bukan dai-dai biasa ini, keluaran LC, MA, doktor. Siapa yang enggak tertipu dengan itu semua? Kalau kita tidak belajar, kita akan mengatakan itu orang yang mencela dari kelompok partai organisasi itu orang yang syirik, orang yang hasad, orang yang dengki. Nah, perhatikan. Masa dai-dai di sana juga banyak lulusannya, hafal Qur'annya juga Masya Allah. Ya, ini ucapan-ucapan orang yang jahil, yang tidak paham dengan ilmu. Ya, tertipu dengan apa? Sampul, tidak tahu isinya. Yang penting sampulnya mengkilap, tulisannya gede, bagus, wah ini buku yang zen. Ya, nah, sebagian ya, kasihan. Waqad takunu dalilan lahu, dan terkadang pula bisa jadi dalil bagi mereka. Wa yuhamidunaha, dan mereka yuhami fanatik di bawahnya. Yudhallilu man siwahu, dan bahkan menyesatkan yang lain. Organisasi ini menyesatkan yang itu menyesatkan yang sana, sana menyesatkan yang sini, saling sesat-sesatan. Kenapa? Karena beda manhaj organisasinya yang didukung pemimpinnya ini. Itu yang dukung pemimpinnya itu yang dukung pemimpinnya yang mana? Sesat-sesatan. Oh, itu sesat itu yang jadi pemimpin demikian ini. Ngeritik yang sana, itu ngeritik yang sana, ini ngeritik yang sini. Seperti itu lingkarannya. Subhanallah. Saling menyesatkan bukan di atas dalil, tetapi karena apa? Enggak masuk organisasinya. Hatta wa in kanu aqrabu ilal haqqi minha. Sampai walaupun mereka lebih dekat ya dari kebenaran dari yang lain. Wa ya'khudu bi mabda'in, dan mereka itu mengambil sebuah prinsip. Perhatikan, orang itu kalau sudah terkena fitnah hizbiyah, maka secara tidak langsung dia akan tertanam sebuah akidah. Apa? Man laisa ma'i fahuwa alayya. Kalau dia enggak masuk anggota kami, dia musuh. Perhatikan. Kalau enggak masuk anggota, musuh. Kalau enggak bersamaku, pasti musuhku. Iya Banda. Ini akan dibawa terus. Nah, bahkan sempat ada yang bercerita, ada ikhwah yang dia itu ex sebuah partai, yang partai ini sudah memang darahnya darah komunis, masih ya masih ada sedikit dari akidah komunis yang dia bawa, belum bisa dilepas, ya meyakini bahwasannya prinsip sama rata dan sama rasa itu boleh. Akidah siapa ini? Komunis, sama rasa sama rata. Istrimu istriku, istriku istrimu, hartamu hartaku, hartaku hartamu. Ya, nah, jadi yang seperti ini terkadang nggak perlu dipelajari, tiba-tiba masuk saja, ya kan? Tiba-tiba masuk saja. Coba kalau misalkan diantara kita pakai misalkan baju hijau saja. Ini tim futsal baju hijau, iya kan? Ini tim futsal baju kuning. Kira-kira yang enggak ikut tim ini langsung menyikapi kan, wah ini musuh ini. Iya kan? Langsung masuk kan ke situ, enggak perlu belajar. Kalau akidah batil itu ajibnya seperti ini. Tanpa perlu belajar tiba-tiba masuk jadi keyakinan. Tapi kalau akidah yang hak harus belajar. Nah, ini contoh yang aktual realnya saja seperti itu. Ya, kalau enggak ikut timku berarti musuh, iya kan? Itulah hizbiyah. Walaupun hakikatnya sama muslim. Ini mabda'nya hizbiyah. Wa hadza mabda'un khabith. Ini sebuah slogan yang buruk. Li anna hunaka wasatan baina ayyakuna laka au 'alaik. Karena di sana ada ya wasat, garis tengah di antara bersamaku atau musuhku. Jadi garis tengah kapan seorang dikatakan musuh, kapan seorang dikatakan teman, itu ada wasatnya, garis tengahnya ya dalam agama kita. Tetapi kalau orang sudah masuk ke dalam hizbiyah, garis batasnya ya anggotanya ini, kelompoknya ini. Kalau ikut kelompok berarti teman, kalau enggak ikut berarti musuh. Beda dengan Islam. Kapan seorang dikatakan teman, kapan seorang dikatakan musuh, itu ada wasat, ada garis tengah. Ya. Nah. Wa idza kana 'alaika bil haqq falyakun alayka wa huwa fil haqiqah ma'ak. Ya. Jika hak itu menghujaimu, maka hendaknya atasmu engkau ambil. Taib. Wa fil haqiqah ma'ak, dan hakikatnya jika engkau ambil hak itu maka dia bersamamu. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala unsur akhaka dzalim aw madzluma. Karena Nabi mengatakan tolonglah saudaramu yang zalim atau yang dizalimi. Wa nasrul dzalim an tamna'ahu minadz-dzulmi. Menolong orang yang berbuat zalim itu apa? Engkau cegah dari kezalimannya. Engkau tolong dia. Fala hizbiyah fil Islam, tidak ada hizbiyah dalam Islam. Baik. Maghribnya jam berapa? Jam 6 kurang. Jam 10. Hah? Jam 6 kurang 8 menit. Baik. Nanggung sekali kita selesaikan, waktunya enggak cukup. Insyaallah nakfi. Ila hadzal qadar. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu wa barakatuh.